nanti. Jadi kemungkinan kita akan mulai jam 2 asar. Setelah asar kita lanjutkan kembali hingga menjelang maghrib seperti kemarin. Dan untuk besok pagi, karena hari ini merupakan hari terakhir dan kemungkinan masih banyak yang menginap di masjid, ya insya Allah kita akan masih menyediakan penginapan dan konsumsi. Besok pagi kita akan melakukan beres-beres ya, bersih-bersih masjid, sampah, dan lain-lainnya. Sebelum memulai kajian, kami cuma diingatkan untuk menonaktifkan nada dering HP, ya, alarm, azan, ya, karena mungkin azan di HP kan jam 11.40 atau 11.45, ya. Sementara udah selesai, nggak apa-apa lah. Untuk sholat asar ya, maksudnya. Kita juga masih mengadakan bazar buku, dan kemarin ada titipan dari imam masjid, ada buku tentang Dr. Zakir Naik ya, sudah tinggal 3 lagi, harganya 1.500. Nanti bagi yang berminat, semuanya dalam bahasa Jepang ya, apakah mau dihadiahkan ke orang Jepang atau gimana, jadi nanti silakan menghubungi saya. Selanjutnya nanti di akhir sesi kita akan melaksanakan tanya jawab, maksudnya ustaz yang bertanya kita yang jawab. Sekedar mereview materi daurah kita selama 3 hari. Ya. Tapi jawabannya kita tidak perlu apa? Ada hadiahnya enggak? Ada, Ustaz. Oh. Tenang. Insya Allah buku kita masih banyak di bawah ya, nanti akan kita kasih buku yang mahal lah. Nggak yang tipis lah, berapa buku? Ya, 200 yen. 200 yen dapat 10 buku. Itu soalnya nanti, terakhir. Kalau nanti pada zuhur hafal ya. Insya Allah nanti kita akan menyediakan hadiah, mungkin 3 orang untuk Irfan dan 3 orang untuk Irfan. Kalau masih memungkinkan kita akan tambah lagi insyaallah. Demikian saja. Mohon untuk peserta yang masih berada di luar, yang masih berada di tangga ataupun di bawah di lantai 1, untuk ibu-ibu yang sudah selesai siap-siap, mohon segera masuki ruang utama untuk kajian. Kepada Ustaz kami persilakan. Untuk ada itu. Oh iya. Sampai jam 11. Kembali asal. Yang jawabnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwati fi din rahimani Allah wa iyyakum. Rumah tangga idaman merupakan harapan dan cita-cita semua umat manusia, tidak hanya kaum muslimin, orang kafir sekalipun menginginkan sebuah bentuk rumah tangga yang ideal. Mereka juga tidak menginginkan adanya percekcokan ataupun pertengkaran, apalagi sampai terjadi broken home dalam sebuah rumah tangga. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan kaidah-kaidah, sudah memberikan pondasi cara, tips, kiat untuk mendapatkan ataupun meraih rumah tangga yang idaman ini. Tentunya rumah tangga yang idaman ini, rumah tangga yang tenang, di sana terjalin cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, sehingga terjadilah, terciptalah ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Dan tentunya ikhwatiddin, tenang itu letaknya di mana? Di hati. Tenang letaknya di hati. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengetahui apa saja yang membuat hati itu tenang. Perkara-perkara apa saja yang menjadi perhatian kita agar hati kita tenang, hati istri kita tenang, hati suami kita tenang, anak-anak kita tenang, dan seterusnya. Dan Islam sebagai agama yang syumul, sebagai agama yang universal, yang menata setiap lini kehidupan manusia, dari mulai dia tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, apalagi masalah rumah tangga, di mana rumah tangga ini merupakan sebuah komunitas kecil. Dari tatanan rumah tangga inilah tercipta sebuah masyarakat. Dari masyarakat inilah akan tercipta sebuah negara. Apabila kita menginginkan sebuah negara yang tenang, yang idaman, maka masyarakatnya harus tenang dahulu. Masyarakat tidak akan bisa tenang kalau masyarakat itu bukan terdiri dari rumah tangga yang tenang dan idaman. Kalau kita ingin negara, sebuah negara tegak agama Islam di sana, maka harus ada masyarakat kecil yang juga menegakkan Islam di sana. Jika tidak, mustahil sebuah negara itu mampu menegakkan sebuah syariat Islam. Tidak akan mungkin. Ikhwatiddin rahimanillahu iyyakum. Oleh karena itu, Islam memberikan dasar-dasar, tips cara yang merupakan yang diawali dari sejak dini. Bagaimana cara mendapatkan sebuah rumah tangga yang idaman tersebut, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rumah tangga terdiri dari suami dan istri. Kemudian nanti akan ada anak. Baik sebuah rumah tangga yang itu hanya terdiri dari suami dan istri, maupun nanti akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, ini tergantung dengan suami dan istri pada awalnya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita harus paham bahwasanya rumah tangga itu tidak akan mungkin tercipta, terbentuk tanpa ada sebuah pernikahan. Pernikahan yang sah, yang halal. Apabila ada rumah tangga yang terbentuk dalam sebuah ikatan yang tidak sah dan haram, maka jangan harap mendapatkan sebuah rumah tangga yang idaman. Karena berumah tangga, seorangnya laki-laki, menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dan sebaliknya, ini adalah terkait dengan masalah agama juga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba itu sudah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya, setengah agamanya sudah disempurnakan. Fattakullah nisfal batin. Bertakwalah kalian kepada Allah setengah yang lainnya. Setengah yang lainnya. Berarti ikhfiddin, orang-orang berumah tangga, sudah berumah tangga itu, dia sudah mendapatkan setengah agamanya. Nggak usah kita terlalu jauh, kok bisa seperti itu Ustaz? Contoh, kalau seorang belum berumah tangga, seminggu berapa kali dia berinfak? Seminggu. Ada setiap hari? Minggu sekali? Mungkin juga enggak. Adalah Ustaz, pas sholat Jumat, itu kan kalau kotak infaknya lewat depan dia. Kalau pas lewat belakang, ya sudahlah. Tapi seorang yang berumah tangga, berapa kali dia berinfak? Setiap hari. Bayangkan ya, Kapitin. Setiap hari dia berinfak. Infak itu kan nafkah. Kepada anak, istrinya. Ya. Dari sini saja ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum sudah kelihatan dari masih dari satu sisi, belum dari sisi-sisi yang lain, belum dari masalah pandangan, belum dari masalah apa namanya menjaga kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah di antara kalian, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan dan kemaluan. Fa illam yastati fa alaihi bisiyam. Kalau tidak sanggup, silakan dia puasa. Fa innahu lahu wija. Karena hal itu dapat mengontrol syahwatnya. Oleh karena itu, khafiddin, seorang yang suruh dia berjalan bertemu dengan para wanita-wanita, dengan seorang yang masih lajang bertemu dengan para wanita-wanita, itu lain yang dipikirkan. Ketika seorang yang sudah berumah tangga dia bertemu dengan para wanita-wanita, dia katakan, saya tidak punya istri. Tapi kalau dia seorang masih lajang, cocok gak nyimpuk istri saya? Setiap ketemu begitu. Itu khabitin azallahu iyyakum. Ya. Setiap ketemu akhwat berdebar-debar. Ya kan? Para akhwatnya cuek-cuek aja. Ikhatibuddin rahimahallahu wa iyyakum. Jadi banyak hal. Banyak hal. Kemudian, ketika seorang laki-laki mau ataupun ingin membentuk sebuah rumah tangga, ya tentu harus ada perempuannya, nggak bisa dia sendiri aja. Itu harus. Nah, oleh karena di Khomeini rahimani Allah wa iyyakum, dari dasar pencarian inilah merupakan pertama dasar untuk mendapatkan sebuah rumah tangga yang idaman. Dari mulai pencarian inilah merupakan dasar untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dari sini awalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahun nisa li arba'atin." Wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal. Lima liha, dikarenakan hartanya. Wali jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan nasabnya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Farfar bithadid din, taribat yadak. Pilih wanita yang solehah, yang keempat ini. Taribat yadak, kamu pasti akan beruntung. Beruntungnya bagaimana ya khafiddin? Kembali kepada yang pertama saya sebutkan. Ketenangan itu ada dalam hati. Seorang tidak akan bisa menenangkan hati kita kecuali orang-orang yang memang mengetahui dinullah. Seorang yang soleh, seorang yang solehah, itulah yang bisa membuat hati kita tenang. Kemarin-kemarin telah kita singgung bahwasanya di dalam Islam segala sesuatu itu dinilai dengan hatinya. Itu yang pertama. Orang yang dikatakan kuat, kuat hatinya. Orang yang dikatakan kaya, kaya hatinya. Seorang yang dikatakan rusak, kalau rusak hatinya. Kalau dia katakan baik, apabila baik, hatinya. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Makanya, Islam itu turun. syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan guna untuk memperbaiki dan memanajemen hati kita, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Boleh seorang pemuda menikah dikarenakan kecantikan seorang wanita. Boleh. Ya, bukan enggak boleh. Boleh dia menikah tertarik dengan seorang wanita dikarenakan hartanya. Masyaallah, ini seorang wanita, ini akhwat, ini orang kaya. Bapaknya orang kaya, kapal tankernya 3. Anak satu-satunya. Udah batuk-batuk lagi orang konyol menikah. Pastinya. Begitu. Begitu aku terima nikahnya, meninggal bapaknya. Batuk. Ya kan? Dapat 1/2 hartanya. 1/2 kapal tanker untuk dia. Demikian di COVID-19. Silahkan, gak ada masalah. Jadi para pemuda-pemuda yang kaya, Ustaz, kalau saya yang kaya yang capnya supermarket, silahkan, gak ada masalah. Ya, sah. Mereka yang menikah dikarenakan kecantikan seorang wanita. Dia mau melihat wanita itu kalau bisa seperti orang putih lah, atau orang Malaysia kan. Seperti orang barat, yang hidungnya mancung, yang tinggi, semampai, putih. Begitu kalau bisa kemerah-merahan. Macam kecoa itu, bukan kemerahan. Ya. Kalau bisa seperti itu. Itu kan keinginannya. Sementara dia, hidungnya juga enggak panjang-panjang kali. Dia juga 1 meter lebih sedikit. Ya. Memperbaiki keturunan, katanya kan begitu. Ah, demikian yang penting. Rahimani Allah wa iyyakum. Boleh enggak? Silahkan. Silahkan, sah pernikahannya. Sah. Islam membolehkan. Atau menikahi dengan menikah seorang wanita yang berdarah biru. Nah, misalnya keturunan bangsawan, keturunan Hamengkubuwono misalnya, atau keturunan Imam Bonjol, atau keturunan raja apalah begitu, atau keturunan Dewa Matahari misalnya. Demikian, silakan boleh. Silakan boleh. Sah pernikahannya. Menikah dikarenakan seorang wanita itu soleha. Rasulullah memberikan 4 hal ini. Dan Rasulullah memilihkan hal ini. Memilihkan. Yang hendaklah segala sesuatunya prioritaskan yang agamanya. Kalian mau tertarik dengan seorang wanita dikarenakan kecantikannya. Dan ini yang paling difavoriti oleh seorang yang lajang ini biasanya. Ya. Pokoknya kalau sudah enak dipandang, pas lah ini Ustaz. Udah, silakan. Tapi lihat agamanya, jangan hanya gara-gara kecantikan. Apalagi sekarang itu kan wanita kan kalau dia copot bisa diputihkan, ya kan? Pakai bedak Jepang itu kan putih semua itu, bisa diputihkan. Demikian. Silakan. Tapi lihat agamanya. Jadi agamanya itu pertama. Kalau mau yang cantik, silakan. Tapi yang solehah tetap yang pertama. Kalau mau yang kaya, silahkan. Tapi tetap yang soleh, yang kaya dan solehah. Begitu. Keturunan bangsawan, silahkan. Tapi yang solehah dulu. Atau sudah keturunan bangsawan, kaya raya, cantik pula, solehah lagi. Subhanallah, bersainglah kita. Tempat-tempatnya ada, subhanallah. Tapi memang jarang. Jarang ya. Pasti ada saja kurangnya. Bukan nggak ada. Ya, nggak mungkin Islam itu menyebutkan 4 hal yang nggak ada. Pasti ada, tapi memang jarang. Semakin memenuhi persyaratan lebih banyak, maka dia semakin jarang. Demikian. Yang cantik aja ada, kaya aja ada, ya. Yang kurang bangsawan aja ada, yang soleha aja ada. Ada. Tapi untuk terkumpul 3-4 itu memang nyarinya nggak susah. Kalau dapat, jangan antum minta lamarkan orang. Jangan-jangan yang melamarkan itu tuh dia, bukan tuh dia. Bukan untuk minta tolong. Itulah Khofiddin rahimahnya Allah wa iyyakum. Perhatikan. Rasulullah katakan, fadfar bidati pintar idatnya. Pilih yang soleha. Kamu pasti akan beruntung. Beruntung di sini Khofiddin bukan berarti kalau antum berdagang untungnya besar. Bukan begitu. Ya. Beruntung di sini untung dunia dan akhirat terkait dengan masalah rumah tangga idaman tadi, yaitu rumah tangga yang tenang, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itulah yang khabidin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Baik. Kemudian Ketika seorang itu memilih seorang wanita yang solehah, tentunya wanita ini kan memang dia lebih, apa namanya, lebih sifatnya lebih menunggu kan kalau wanita ini. Dia bukan cari. Entah kalau orang sekarang ya. Sebagaimana sebuah hadis menyebutkan, apa sebuah fikih, apa namanya, kaidah fikih menyebutkan bahwasanya as-sukutu alamatur ridha. Diamnya seorang wanita itu menandakan dia itu suka, dia itu mau. Misalnya ada seorang laki-laki melamar dia, orang tuanya mengatakan, nak, mau gak kamu dilamar oleh pemuda ini? Dia diam aja. Itu berarti mau. Apalagi diam, lagi senyum-senyum. Berarti lebih mau lagi. Gimana kalau, kan tadi diam, tandanya suka, tandanya mau. Gimana kalau, nah, kamu mau gak dengan pemuda? Oh pak, kok sekarang bapak katakan? Dari dulu sudah kutunggu-tunggu dia. Ibnu Hazm mengatakan gak sah. Tapi hanya beliau saja yang menyebutkan seperti itu. Demikian dihafidin. Jadi, seorang wanita yang solehah, semua wanita umumnya ya, ada juga yang tidak umum, agak aneh, dia yang cari-cari. Umumnya, mereka sifatnya menunggu. Menunggu seorang pemuda yang akan melamar dirinya. Kalau dia seorang wanita yang solehah, mau kira-kira dilamar oleh seorang pemuda yang urakan, gitu kan? Ininya botak, kuncung begini, seperti funky, pakai jean, ada ranti dari sini sampai lutung belakang, robek-robek, begitu kan celananya, pakai baju kaos ketat warna hitam, gak mandi 3 bulan. Apakah mau dia dilamar oleh seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Ya kan? Kalau laki-laki ditanya, kamu maunya bagaimana seorang wanita? Kalau bisa usah cantik, orang kaya, hafiz 30 juz, bukan juz 30. Hafiz 30 juz. Oh, ini bagus juga. Begitu, idealnya kan kita begitu. Tapi masalahnya, kalaupun ada, mau gak dengan ente? Itu masalahnya. Pernah ada seorang, dia masih lajang, udah lama ceritanya. 6 tahun, 7 tahun, itu lebih. Dia, orangnya pas-pasan. Kemudian, menurut perhitungan saya, ikro juga gak tamat. Baca peran gak, apa namanya, gak bagus bacaannya. Dia tanya, Ustaz, tolonglah carikan saya seorang akhwat yang begini. Maksudnya bercadar. Dia sendiri pakainya urakan. Ya. Begini. Oh, maksudnya. Kalau yang gini gak ada, yang gini mau. Ya, kita tuh ya kalau mau cari-cari, ngaca dulu lah. Kita itu mau mengharapkan 30 juz, bercadar. Ngaca lah kita tuh gimana. Ikro gak tamat, cari akhwatnya 30 juz hafalnya. Dari mana datangnya Ikhwatiddin? Ya mana tahu jodoh. Iya lah enak ceritanya. Tapi kan yang namanya pancing itu kan harus, kalau mau memancing ikan hiu gak kan mungkin pakai ikan teri. Yang dapat ikan sepat. Makanya kalau menginginkan seorang calon yang solehah, kita seorang laki-laki juga harus mensolehkan diri dulu. Ya. Dia perlu lihat ketika kita datang, orang tuanya, tentu orang tuanya akhwat yang soleha ini gak akan mungkin seorang akhwat yang soleha tuh cering begitu tiba-tiba jadi soleha. Enggak kan? Ini atas apa namanya proses pendidikan terbiah orang tuanya. Jadi seorang wanita yang soleha. Tentu orang tuanya ketika mendapatkan maju seorang pemuda, ya dia pun nengok-nengok. Tengok sholatnya bagus apa enggak. Sholatnya ada nggak di masjid, akhlaknya bagus apa tidak. Ini kan yang Khofiddin. Ya, tak akan mungkin dia lepaskan begitu saja. Tak akan mungkin dia melepaskan seorang anak yang sudah dia didik dari mulai kecil sampai besar, solehah, kemudian diserahkan kepada preman. Tak akan mungkin, mau. Oleh karena itu, Khofiddin, kalau antum yang lajang-lajang, yang belum menikah, ya, karena masih takut, maka ingin mendapatkan seorang pasangan yang solehah, baguskan dulu diri kita. Karena rumah tangga itu, ikhwatiddin, rahimahnya Allah wa iyyakum, kita tidak hanya ingin kita berdua saja sampai meninggal, begitu. Kita ingin ada keturunan, anak-anak, suara anak-anak, suara tangisan anak, bau ompol anak-anak. Makanya Khofiddin, orang-orang yang sudah lama menikah, gak punya anak, itu merasakan subhanallah, mendengar anak-anak merengek itu, suatu hiburan bagi dia. Masya Allah, ada tangisan anak. Coba anak yang sudah 10, mendengar merengek ke anak. Masing-masing, anak pertama usianya, 4 tahun. Yang kedua 3 tahun. Terus, setahun-setahun. Menangis semua. Gimana? Ya kan itu bising. Beda halnya orang yang belum dianugerahkan seorang anak. Itulah yang Khofiddin. Bagi yang belum punya anak, dia akan rasakan. Jadi gak akan mungkin seorang itu menikah, kemudian bertemu saja sampai mati. Enggak. Pasti dia menginginkan keturunan. Dan keturunan itu, Khofiddin, itu ibarat sebuah pohon. Ibarat sebuah pohon. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat, Nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum annasyitu. Wanita kalian itu, istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Fa'tu hartakum annasyitu. Silakan kalian mendatangi ladang kalian dari mana saja kalian sukai. Berarti si laki-laki ini kan sebagai petaninya yang ingin menanamkan bibit di ladang. Kalau ladangnya sudah bagus, steril dari berbagai macam hama tanah, kemudian bibit yang diletakkan, bibit yang berhama, mungkinkah akan tumbuh sebuah tunas yang baik? Tumbuhan yang baik? Tidak. Makanya Khofiddin, tanahnya bagus, kemudian bibitnya bukan bibit unggul, tidak akan tumbuh sebuah pohon yang baik. Tidak akan mungkin. Yang pemilik bibit ini siapa? Laki-laki. Makanya bibitnya juga harus unggul. Demikian Khofiddin. Ya. Ini kadang-kadang para suami ketika melihat anaknya bandel, ini memang ini dari keturunan kakek dari ini keturunan mamanya ini katanya. Nanti kalau sudah anak juara, anak siapa dulu? Anak bapak kan? Nanti kalau dia nakal tuh anak mamanya itu. Demikian Khofiddin. Ya, jadi itu dia. Oleh karena itu Khofiddin, perhatikan sebagai seorang laki-laki, ya. Sebagai seorang laki-laki, carilah yang soleh. Sebagai seorang laki-laki yang menginginkan wanita yang solehah, berilah pancingan yang layak untuk mendapatkan seorang wanita yang solehah. Yaitu solehkan diri kita juga. Insya Allah. Ya? Dan para wali-wali seorang wanita juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Kalau datang seorang pemuda yang sudah kamu sukai, agamanya, orang yang rajin, taat, beribadah, dilihat di masjid, dia selalu yang pertama, di saf pertama, taat, baca Quran, Masya Allah. Kemudian, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Lihat bagaimana, tanyakan, gimana itu? Yang sifat itu gimana pergaulannya? Bagus nggak? Bagus, Masya Allah. Ya. Dilihat dari kawan-kawannya, ditanya kawan-kawannya, bagus itu Pak, orangnya bagus, akhlaknya bagus. Itu beda ya, yang agamanya, agama ketaatan dengan akhlak itu bisa beda ya. Gitu. Allah Rasulullah menyebutkan dinahu wa khuluquhu. Ada orang yang taat, tapi ngomongnya luar biasa. Ada orang yang taat, tapi hutang susah bayarnya. Ya. Ada orang yang taat, tapi pelitnya luar biasa. Ketika pergi ramai-ramai, ya kan, mau makan, entar. Sekedar gitu aja, tapi gak keluar dompetnya. Selalu belakangan aja bayarnya. Selalu dibayarnya, oh iya. Nampak pelitnya. Ini tandanya Khofiddin, akhlaknya kurang bagus. Tanya dengan teman-temannya bagaimana. Tapi jangan teman-teman dekatnya. Ya rekomendasi sekali kan begitu. Tanya, kalau bisa tanya musuhnya. Siapa musuhnya? Tanya. Ini gimana sih fulan ini? Karena biasanya kalau musuh itu kan lebih tahu tentang keburukan-keburukan. Dia gak mau tahu tentang kebaikan, keburukan-keburukannya saja. Demikian di Khofiddin. Dina wa khuluquhu fazawwiju. Nikahkan dia. Nikahkan, terima pinangannya. Demikian di Khofiddin. Ketika bertemu seorang laki-laki yang soleh, wanita yang solehah, maka mereka pun melakukan akad pernikahan. Melakukan akad pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, akad pernikahan itu Khofiddin, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. sungguh kaum wanita itu sudah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang kokoh. Apa artinya itu? Seorang laki-laki kalau sudah menerima akad pernikahan seorang wanita, aku nikahkan begini, aku terima pak, misalnya begitu kan? Itu artinya ikhfiddin. Pak, saya bertanggung jawab dengan anak bapak. Dunia dan akhirat. Mengenai kebutuhan dunianya, aku yang bertanggung jawab. Mengenai akhiratnya, kalau dia masuk neraka, aku juga ikut masuk neraka. Itu artinya. Jadi pernikahan itu tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Ketika kita sebagai seorang laki-laki, istri kita masuk neraka, kita akan diseret masuk neraka. Jadi itu misalkan golizo. Ya. Bukan enak jadi seorang suami. Bukan hanya sekedar apa namanya memberi nafkah. Nanti takut pula yang lajang-lajang nih soal apa ya nikah ya. Tapi harus tahu konsekuensinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Semua kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya setiap apa yang dia pimpin. Istri adalah di bawah kepemimpinan kita. Satu istrinya, itu kepemimpinan dia. Dua istrinya, berarti semakin berat. Karena dua yang dipimpin. Tiga istrinya, lebih berat lagi. Diangkat jadi RW, lebih berat lagi. Diangkat jadi camat, lebih berat lagi. Diangkat jadi gubernur, lebih berat. Sampai jadi presiden, lebih berat. Setiap kalian pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan dikira kalau jadi seorang pejabat, wah udah yang penting duitnya. Enggak, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Akan ditanya. Baik, negara, skop kecil, yaitu rumah tangga. Merupakan tanggung jawab sang suami. Kalau istrinya tak pakai jilbab, keluar rumah, akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya. Itu kenapa istrimu kemarin, dulu waktu di dunia gak pakai jilbab? Jawab. Sudah dijawab, ditanggung. Punya anak, bertambah lagi. Ya, bertambah lagi tanggung jawabnya. Punya anak satu, dua, tiga, semakin banyak anaknya semakin besar tanggung jawabnya. Itulah seorang suami ikhafiddin. Pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ayasjudu ahadun li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqi 'alayha." Seandainya aku boleh memerintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud si istri kepada suaminya. Li'idhami haqqi 'alayha. Dikarenakan besarnya tanggung jawab sang suami kepada istrinya. Jadi bukan ke orang tuanya. Ya. Sujud itu kan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh ada makhluk yang dibolehkan sujud untuk makhluk yang lain. Yang pertama yang aku suruh sujud istri kepada suami. Karena masalahnya ikhafiddin, tanggung jawabnya itu sampai akhirat. Pernikahan itu apabila langgeng, istrinya soleha, suaminya soleh, ini akan langgeng sampai hari akhirat. Allah akan kumpulkan mereka kembali di hari akhirat. Allah akan kumpulkan nabi mereka di surga. Enggak bisa. Hanya kematianlah yang memisahkan mereka. Hanya itu. Ini sebuah rumah tangga. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah ambil, mereka telah ambil dari kalian wahai para suami perjanjian yang sangat kokoh. Ini perlu kita tekankan ikhwatin supaya para istri itu tahu bahwasanya pemimpin rumah tangga itu adalah sang suami. Yang punya tanggung jawab dan punya hak yang sangat besar terhadap istrinya. Inilah dia ikhwatin. Jadi jangan ada sang istri kepingin ngatur-ngatur suami. Dia mungkin ada seorang akhwat, mungkin karena sudah S3 kan, carilah suami yang S2, S1. Supaya apa? Supaya bisa diatur-atur begitu kan. Nikah dia, bang tolong cucikan piring bang ya. Demikian. Sang suami pun begitu juga. istrinya bisa cari nafkah ini. Jadi dia di rumah saja tinggal setoran. Gak bisa juga seperti ini, mungkin. Secara lahiriah, fitrah manusia, pasti seorang laki-laki kepingin mendapatkan seorang istri yang bisa diatur. Dia kepingin istrinya itu gak usah kerja, di rumah saja. Seorang istri juga seperti itu. Hati nuraninya pasti dia kepingin, saya itu kalau sudah berumah tangga, udahlah ngurus rumah aja, ngurus anak saja. Pasti dia covid dia. Karena memang suami dan istri itu punya kewajiban yang beda-beda. Kalau bahasa kasarnya ikhwatiddin, suami itu tanggung jawabnya dalam masalah dunia yang menyediakan seluruh fasilitas. Ibaratnya kalau seandainya istri yang mengatakan, bang, sepertinya kita perlu mobil nih bang. Siap, insya Allah. Begitu, itu sama suami. Itu hak istri. Bang, sepertinya kita perlu kulkas 3 pintu ini. Jangankan 3 pintu, 4 pintu kita belikan. Bang, sepertinya uang belanja kurang. Kurang berapa juta deh, bilang saja. Bilang saja. Sekian juta bang, ya siap insya Allah. Ya, kalau mampu. Kalau gak mampu bagaimana? Dan itu semua tanggung jawab sang suami. Itu dia covid-19. Jadi suami yang berusaha untuk mencari, mengadakan anak dan istri, tugasnya menghabis-habiskan. Adalah kan? Kan itu dia. Antum nggak bisa protes. Kalian ini enak saja ya, ngabis-ngabis aja kerjanya. Aku sudah capek. Apa pagi-paginya gelap, pulangnya gelap juga. Apalagi musim apa kan? Musim panas, musim dingin seperti ini. Siangnya pendek. Kalian ngabis-ngabis aja, nggak bisa seperti itu. Karena sang istri juga punya tugas yang lain. Kita pulang buka baju, saat nyangkut di kipas angin. Serpil kan, buka kos kaki, nah begitu kan. Kan istri yang beresin, kalau dia nampak suami seperti itu, gak bisa dikatakan, ah bang ini kerja gak ngotori, nah sekali-sekali nyuci ya bang. Bisa begitu. Gak bisa, ya. Masing-masing sudah punya tugas di COVID-19. Jadi, kalau sang suami itu, kalau dia sanggup, dia pasti kepingin istri itu ya imut-imut di rumah, begitu kan. Menyambut dia dengan senyuman yang mekah begitu. Itu kepinginnya ya covid. Tapi kan memang terkadang ada juga si suami merasa kurang cukup. Akhirnya ya, Dek, kalau bisa kerja kerjalah. Ada juga seperti itu. Tapi itu jelas berbeda dengan hati nurani seorang laki-laki. Coba yang wajahnya saya tanya, antum suka dengan istri yang kerja sama-sama dengan antum atau di rumah saja urusan anak? Di rumah semua begitu. Saya sering ajukan ini kepada anak-anak mahasiswa yang mau tamat. Semua begitu. Pinginnya begitu. Tapi apalah daya. Tangan tak sampai. Maksud angin. Maksud hati ingin memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Kenapa? Tak sanggup membiayai rumah tangga. Akhirnya istri pun mau gak mau bekerja. Apalagi teman kuliah. Sama-sama tamat. Begitu kan. Udah dia kerja aja lah. Untuk paling gak bantu-bantu abang. Tapi hatinya pasti mengatakan dia di rumah. Si akhwat pun kalau antum tanyakan kepada mereka. Dek, maunya di rumah aja, imut-imut di rumah, ngurus anak, rumah tangga, atau ikut kerja dengan abang? Ngangkat-ngangkat di besi. Pasti dia pun begitu. Iya kan, Bu? Gimana, Bu? Iya kan? Tuh, iya kata ibu-ibu. Itulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu merupakan sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Baik, ikhwatiddin. Ketika sudah terjalin sebuah rumah tangga. Jadi pembenahan rumah tangga itu ingin mendapatkan sebuah rumah tangga yang idaman itu memang dimulai dari pribadi-pribadi dulu. Enggak bisa begitu ketemu langsung bagus, enggak. Ya. Enggak. Ini kan ikhwatiddin, ibaratnya dua orang asing yang bertemu. Mungkin memiliki karakter yang lain. Yang satu istrinya lembut, yang satu lagi suaminya kasar. Ada seperti itu. Ya kan? Bertemu dia, dua hal yang asing ikhwatiddin. Makanya dari pribadi dahulu, bertemulah dua pribadi ini ikhwatiddin dalam sebuah rumah tangga. Berarti mereka harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kalau tidak jangan harap. Ya. Kalau tidak jangan harap dia akan mendapatkan sebuah rumah tangga yang baik. Sebagaimana kita katakan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari, prioritaskan wanita yang sudah solehah, begitu, supaya PR kita itu nggak banyak, ikhwatiddin. Ya, boleh nggak seorang laki-laki Muslim menikahi seorang wanita Yahudi dan Nasrani? Boleh. Tapi PR-nya berat. Berat sekali PR-nya. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Hudzaifah ibn Yaman, waktu itu menikahi seorang wanita Nasrani atau Yahudiyah, kamu menikahi wanita kafir? Iya, ya Amirul Mukminin. Memang enggak boleh? Oh enggak, permasalahan enggak boleh. Apa enggak ada muslimah yang lain? Artinya ikhwatiddin, PR itu, PR-nya itu terlalu berat. Ketika kita mendapatkan seorang wanita yang solehah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik mendapatkan seorang wanita yang solehah, berarti PR kita itu sudah ringan. Makanya ikhwatiddin, antum-antum yang belum punya niat nikah, berdoa dari sekarang. Tidak harus mau nikah sebulan lagi baru berdoa, ya Allah beri saya seorang wanita yang solehah. Enggak. Dari sekarang, walaupun belum niat nikah, sekarang. Kalau bisa dari sejak SMP antum, berdoanya. Benar. Ini wanita yang soleha ini susah dicari. Kalau wanita yang tidak soleh yang kita dapati, ini akan menjadi duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Antum punya anak-anak gadis yang masih kecil-kecil. Dari sekarang doakan, ya Allah berikan mereka ini seorang suami yang soleh. Tidak harus 3 bulan lagi mau menikah, baru ya Allah berikan. Seolah-olah ini satu hal yang, apa namanya, yang satu hal yang ringan. Enggak ringan ini. Ya. Ini juga terkait dengan generasi. Generasi berikutnya. Kalau sudah terkait dengan generasi berikutnya, terkait dengan sebuah negara. Makanya, sekali lagi, khawatir, saya sering sebutkan ini. Pada anak remaja-remaja SMA, kemudian kepada para mahasiswa-mahasiswi. Kalaupun kalian belum ada niat nikah, dari sekarang doanya. Ya, dari sekarang doanya. Ya Allah, kalau nanti saya sudah ingin menikah, berikan saya anugerah seorang wanita yang soleh. Demikian juga seorang akhwat, walaupun belum ada niat nikah. Dari sekarang doanya, ya Allah, anugerahkan saya seorang suami pemimpin yang soleh. Dari sekarang ya, khawatir. Demikian. Dan sungguh-sungguh doanya, ya jangan, gak sungguh-sungguh. Ya Allah, berilah istri yang soleh. Udah, gak ada apa-apa. Gak sungguh-sungguh namanya. Dari situlah awal sebuah rumah tangga. Ya. Ikhtifidin, rahiman ya Allah wa iyyakum. Seorang istri yang solehah, suami yang soleh, kalau ini memang dapat bersatu, subhanallah. Segala sesuatunya kedepannya akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Seperti ikhwatiddin, kalau kita lihat dalam kitab Mausul Adab Islamiyah dalam bab al-'ishratu zawjiyah, bab hubungan rumah tangga, ya, kehidupan rumah tangga, beliau menyebutkan, penulis menyebutkan yang pertama itu adalah masalah ketaatan seorang istri kepada sang suami. Sekarang ya Khabibdin, dari mana mungkin, bagaimana mungkin seorang istri taat kepada suami sementara dia tidak solehah? Seorang wanita yang solehah ya Khabibdin, berarti kan dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi dia anugerah rezeki, yang beri dia pakaian, yang memberi dia makan. Setiap hari Allah curahkan rezeki kepada dia. Tapi dia tidak taat kepada zat yang telah menciptakan dia. Mungkinkah dia taat kepada suaminya? Gimana ya Habibie? Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia rezeki, anugerah. Tapi sholat enggak, pakai jilbab enggak, tidak mau mengaji. Kemudian menikah, tiba-tiba dia taat kepada suaminya. Sedangkan kepada Allah aja dia gak taat, apalagi kepada suaminya. Ini kan ikhwatiddin. Ya. Sedangkan kepada Allah saja dia tidak bersyukur, apalagi kepada suaminya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, rasulullah iyyakum, seorang istri, yaitu hendaklah mentaati suami. Dikarenakan haknya tadi besar sekali kepada hak si suami, besar sekali kepada sang istri. Dan sebagai seorang istri yang solehah, memang dia harus memiliki sifat seperti ini, taat pada suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwab syaa'." Apabila seorang itu, seorang istri, salat yang lima waktu, puasa, ya, puasa yang Ramadan, kemudian dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, mereka akan disuruh oleh Allah masuk surga dari pintu mana saja mereka sukai. Bayangkan itu. Pintu surga ada berapa? 8. Terserah, padahal pintu-pintu ini khusus dimasuki oleh orang-orang tertentu. Mereka yang rajin puasa, maksudnya pintu Royan. Mereka yang rajin sholat, pintu khusus. Tapi seorang ibu, seorang wanita, seorang istri, kalau dia rajin sholat, rajin puasa, menjaga kehormatannya, taat suaminya, silahkan, please, masuk surga. Terserah mau pintu mana saja. Luar biasa. Ustaz, kalau kita lihat sholat, Masya Allah, kalau ibu-ibu, kalau kita lihat sholatnya, duhanya, ya kan? Kalau laki-laki kan jarang duha-duha ini. Apalagi apa nama tahajudnya, apalagi kalau ada masalah dengan suaminya, tahajud lah itu dia. Ya. Puasa rajin Senin Kamis. Ini kalau ibadah luar biasa, tapi saat masalah yang satu ini saat. Tapi itu tahajud suaminya repot. Itu dia Khafiddin rahimanillah wa iyyakum. Dan taati sang suami itu merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian di Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum, apalagi yang harus dia perhatikan? Adamu idni zaujah fi baiti zauji bi illa bi idni. Tidak mempersilakan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Kecuali dengan izin sang suami. Artinya Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum, berarti seorang istri itu harus tahu mana orang yang diizinkan oleh sang suami atau yang diizinkan oleh istri. Ya, yang diizinkan oleh suami. Caranya bagaimana? Dia bisa bertanya. Dia bisa bertanya, "Bang, ada enggak kira-kira orang yang tidak engkau sukai enggak boleh masuk kemari?" Kadang-kadang kan yang enggak dia sukai bisa saja ipar. Adik dia sendiri, adik si istri sendiri. Demikian. Kan ada juga para suami ini, dia tidak suka terlalu sering-sering tamu datang. Sementara istri keluarga besar, setiap hari makan siang 5 orang datang, makan malam nanti keponakannya 10, makan pagi nanti apa namanya abang-abangnya ada 3 datang dengan istri-istrinya bertemu, bertamu. Kalau pagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." 5 orang datang. Siang, "Assalamualaikum." Keponakannya 10 orang datang, begitu. Ya. Kan ada sang suami itu enggak suka. Sering-sering ada tamu. Bisa ditanyakan. Ya. Bisa ditanyakan. Makanya sang suami juga harus jelas. Ketika dia tidak suka, katakan tak suka. Jadi si istri tahu apa yang tidak disukai oleh sang suami. Istri juga tanya, jangan diam-diam saja. Seorang anak ulama yang bernama Fatimah binti Khudair, ketika dia menikah, ya, pada malam pertama, maka mau dipegang oleh suaminya. "Pegang. Bang, tunggu dulu. Jangan pegang-pegang dulu." Kemudian dia, "Innalhamdulillah." Si istri, "Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nasta'afir." Dan seterusnya. Kemudian dia bertanya, "Beritahu, aku adalah orang asing. Engkau adalah orang asing. Coba sebutkan apa saja yang kau gak suka dan sebutkan apa saja yang kau suka. Sebutkan apa saja keluarga apa saja yang kau gak suka masuk ke rumahku dan yang kau sukai. Sebutkan." Ini seorang istri, Khafiddin. Ditanyakan. Ya. Jadi seorang istri, kalau kepingin apa namanya sesuatu yang disukai oleh sang suami, jangan main karang-karang. Misalnya masak. "Ini suami saya ini suka mie Aceh. Dia buatnya mie Aceh. Rupanya suaminya paling benci dengan mie Aceh. Karena pernah diusir dari Aceh. Kan biasanya seperti itu. Kita nggak tahu. Ya, ada suami itu, apa namanya, nggak suka deh yang pedas-pedas. Si istri bilang, ini suami saya ini orang Padang nih, pasti suka yang pedas-pedas. Dia pun tanpa tanya-tanya buat yang pedas-pedas. Begitu dirasakan, masya Allah, seperti makan di neraka jahanam. Siapa suruh ente? Siapa suruh buat pedas-pedas seperti ini? Maka tanya, ditanya. Suami juga seperti itu. Kalau ingin menyenangkan istri, tanya dulu. Misalnya belum kerja, kadang-kadang kan kita pengen bawa oleh-oleh nih untuk istri. Ya, tanya apa yang suka. Jangan buat surprise tapi gak suka dia. Ini biasanya ibu-ibu suka bakso ini. Wah, dibelilah bakso granat yang gede-gede. Bawa pulang. Rupanya istrinya gak suka bakso kuno. Dia sukanya steak. Aduh, kok bakso? Saya dulu punya steak. Masya Allah. Ya. Yang double lagi, double stick. Makanya tanya. Tanya sang istri apa sukanya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi harus ada apa namanya pengetahuan kita tentang itu. Baik sang suami harus tahu apa yang tidak disukai istri. Suami juga, apalagi suami juga harus apa namanya? Suami harus tahu apa yang disukai istri. Istri juga begitu. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, la ta'dhil mar'atu baita zawjiha illa bi'idni. Janganlah kamu mengizinkan, janganlah seorang wanita itu, seorang istri itu mengizinkan seseorang itu masuk ke rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Kecuali dengan izin sang suami. Seorang wanita yang solehah, ikhwatiddin, dia tidak akan mungkin menjadi seorang wanita yang solehah kecuali setelah dia punya ilmu. Karena memang yang dikatakan seorang itu beramal soleh, baru dikatakan dia seorang yang soleh. Seorang wanita yang beramal soleh, baru dikatakan dia seorang wanita yang solehah. Apa yang dikatakan? Amal soleh adalah amalan yang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal yang soleh dan jangan dia mensekutukan Allah dengan apapun. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, dia mentafsirkan yang dikatakan amalan soleh adalah yang ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Berarti seorang laki-laki yang soleh apa? Yang beramal soleh, beramal yang ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang soleh juga begitu. Untuk mengetahui apakah amalan tersebut ada dasarnya, dari mana datangnya? Belajar, menuntut ilmu. Kajian kita yang dua hari yang lalu. Kalau enggak, kita enggak akan mungkin bisa menjadi seorang yang soleh dan soleha. Tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa, kecuali kalau kita sudah punya ilmu. Kalau enggak bisa. Bertakwa itu kan artinya, khafidin, yang dikatakan, ibadah itu kan sesuatu, kullu ismin. Kullu ismin, semua ungkapan, segala sesuatu, ma yuhibbuhullahu wa yardah, yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Baik dari perbuatan maupun perkataan ataupun diam. Itu khafidin. Baik, untuk mengetahui apa yang diridhai oleh Allah, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, bisa kita diam-diam begitu saja? Kita tahunya dari mana? Ya dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khafidin. Ya. Jadi khafidin, seorang laki-laki yang soleh dan seorang wanita yang solehah, dia tidak akan mungkin mendapat derajat itu kecuali setelah dia memiliki ilmu tentang kesolehan dan kesolehan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, seorang wanita yang solehah, dia harus tahu. Pertama, apa saja yang enggak boleh masuk ke rumah dia. Walaupun suaminya izin. Misalnya ikhwabidin, dia enggak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahram dia. Walaupun izin suaminya. Mungkin dalam masalah ini suaminya enggak tahu. Mungkin teman suaminya, Fulan, ntar saya ke rumah antum ya. Iya silakan. Tapi saya agak terlambat, tidak apa-apa, nanti masuk saja ke rumah saya. Ada kok istri saya di sana. Kan sering begitu kan? Akhirnya kawannya datang, disambut oleh istrinya, yang namanya tamu kan tidak mungkin dibiarkan. Duduklah di sini istrinya, ngobrol dengan tamunya. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan kita dengar gara-gara seperti ini. Akhirnya apa? Istriku selingkuh dengan temanku. Ini asalnya gini. Tidak boleh dalam Islam nih COVID-19. Tidak boleh. Walaupun suami mengizinkan. Ini sama artinya mengizinkan suami mengizinkan istrinya untuk tidak pakai jilbab. Kadang-kadang kan ada juga sih suami-suami yang aneh. Menyuruh suami istrinya, "Dek, itu tolonglah rambut agak dipirang-pirangkan seperti bule itu." Ya. Seperti bule. Senang dia melihat seperti itu. Jadi dari belakang biar terlihat seperti orang Belanda. Dari depan ternyata orang Batang Kuis. Di Medan itu ada kampung namanya Batang Kuis. Orang lain rupanya. Aneh sang suami seperti ini. Ya ini biasanya kalau suami yang gak soleh seperti itu. Jadi khabidin azallahiyakum, si istri gak boleh mentaati. Ya. Kadang-kadang kan para suami ini karena kurang pengetahuan agamanya, dia merasa pede kalau dia membawa seorang istri yang seksi, yang dilihat oleh orang lain. Begitu kan? Semua mata kalau bisa tertuju kepada istrinya. Dia pun dengan pedenya menggandeng istrinya. Inilah istri Ana. Gimana? Keren kan? Begitu. Keren kan? Istri Ana pesek-pesek semua. Ya. Banyak juga suami seperti itu, ikhafiddin. Ya ini keliru, ikhafiddin. Sang istri kalau dia tahu seperti itu, tak boleh dia mentaati sang suami. Karena apa? Perintah suaminya itu menyalahi syariat. Inilah seorang istri yang solehah. Bukan hanya sekedar taat. Tidak bisa sekedar taat saja. Ya. Tidak bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, la ta'ata fi makhlukin fi ma'sil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatiddin. Nah, kalau orang-orang yang memang dibolehkan dalam Islam untuk berkunjung ke rumah dia, walaupun suami gak ada, seperti mertua, adik istri, itu kan boleh. Ya. Nah, kan gak semua juga suami suka. Kadang-kadang kan ada mertua itu yang luar biasa. Lidahnya itu. Ya. Macem. Nih, kalau bisa makmu gak usah kemari-kemari lagi lah. Iya, masya Allah anaknya solehah, tapi emaknya luar biasa. Pokoknya kalau sudah emaknya datang ke rumahnya, begitu pulang sang emak berantem. Entah virus apa yang disemprotkan kepada anaknya. Ada yang seperti itu. Sampai ada di Indonesia tuh daun lidah mertua. Nelayan tuh. Ada kan? Daun lidah mertua. Itu runcing loh, ujungnya runcing. Ya hati putih rahim dan Allah. Mungkin saya cari tahu. Tahu kan daun lidah mertua? Sudahlah dia melintir-melintir, runcing lagi ujungnya. Jadi Habibin, suami lihat, aduh ini setiap kali emaknya si istri datang, dia pulang kacau. Setiap kali pulang kacau. Kadang-kadang anaknya dihasut. Gimana? Suami boleh mengatakan, kalau bisa emakmu jangan salah sebulan sekali. Kalau bisa 5 tahun sekali aja. Karena dia lihat masalah hatinya untuk rumah tangga dia. Boleh. Istri harus tahu itu. Si istri gak bisa mengatakan, "Bang, itu kan emakku, bang, yang telah membesarkan diriku. Tidak seperti dirimu." Ya, gak bisa seperti itu. Dia wajib taat kepada suaminya. Karena seorang wanita ketika dia sudah menikah, dia harus lebih taat kepada sang suami ketimbang orang tuanya. Beda dengan sang suami, Khafidin. Seorang anak laki-laki, ketika dia sudah menikah, dia tetap wajib menafkahi kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya nggak mampu. Tetap wajib. Seorang perempuan, ketika dia sudah menikah, dia tidak lagi wajib menafkahi orang tuanya. Karena dia statusnya sudah di bawah seorang laki-laki. Begitulah ya Khafidin. Itulah seorang wanita, nasibnya begitu. Seorang rumah tangga yang memiliki anak perempuannya begitu dia. Dibesarkan dari kecil, sudah gadis, hafal Quran 30 juz, hafal hadis, bisa bahasa Arab, soleha. Datang pemuda, diambil. Sudah ke dia taatnya udah. Begitu gak bisa bilang apa-apa lagi. Sebagaimana antum juga mengambil istri antum begitu. Karena giliran anak antum diambil seperti itu. Yang merasakan si laki-laki asing yang gak pernah kita ketahui. Ya udah silakan. Begitu. Itulah dia Khafidin. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lantas dia sabar mendidiknya, bagus akhlaknya, dia beri dia pakaian, dia beri dia makan hasil nafkahnya, maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Demikian. Anak laki-laki enggak? Anak perempuan. Mengapa? Memang untuk mendidik anak perempuan itu ekstra. Perempuan ini, Khafidin, apalagi sudah remaja. Itu kena gombal dikit saja udah kelepek-kelepek dia. Iya. Coba dibilang misalnya, Dek, kok hari ini kok bagi rembulan ya? Masa sih? Demikian. Kok hari ini matahari agak redup sih? Kenapa bang? Iya, karena dengan cahaya wajahmu. Kalah cahaya matahari, misalnya begitu. Udah kelepek-kelepek. Itu dia. Karena memang dia, mereka itu lemah. Tapi di rahimahullah wa iyyakum. Makanya, ekstra ketat kalau anak perempuan. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi apa ya, Khafidin? Duniawinya juga lebih banyak. Lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Anak laki-laki itu, Khafidin. Kalau laki-laki, ya pakaiannya 2 saja, atas bawah selesai. Perempuan, kepalanya ini, kepalanya aja. Bendo. Kerabu. Apalagi, remaja sedikit, bedak. Bedak itu gak selapis sekarang. Ada dasar alas bedak. Ada anti UVB-nya. Ada anti petirnya. 3 alas. Itu bedaknya saja, udah 3 sekarang. Kalau dulu ya, selesai. Sekarang udah. Udah boleh pakai jilbab. Apanya lagi? Jilbabnya lagi. Ya kan? Anting-antingnya lagi. Kalau dia agak manjung dikit, anting-antingin di sini lagi dia pakai. Mikirnya hobbit dia. Nanti banyak hal itu masih di kepalanya toh, belum lagi badannya. Makanya pakaian wanita itu selalu lebih mahal ketimbang laki-laki kan? Lebih mahal daripada laki-laki. Tas perempuan itu lebih banyak timbang tas laki-laki. Kalau perempuan tasnya nggak bisa satu. Kalau kita tasnya ransel ini kemana-mana di bawah kita. Tapi kalau perempuan cocokkan dengan bajunya yang pink harus pink. Begitu kan? Begitu. Baju juga begitu. Banyak kali yang keluarnya perempuan itu. Itu dia. Ya, itulah dia yang penting. Rahimani Allah wa iyyakum. Nah, makanya ada siapa yang sabar mendidiknya, ya, memberi mereka nafkah, Allah akan jadikan itu sebagai penghalang antara dia dan neraka. Ini kan yang penting. Makanya antum yang memiliki anak perempuan, ya, bersabar. Bersabar. Siapa yang punya anak perempuan lebih daripada 2? Berapa? Masya Allah, sama dengan saya. Nah, didik yang bagus penghalang antara kita dan api neraka. Demikian. Insya Allah, nasallallahu aljannah walakum. Kemudian ya Khafidin, rahimanallah wa iyyakum. Apalagi, yaitu ada ulintina al-mar'atu min zawji. Seorang wanita itu gak boleh enggak boleh menghalangi kemauan sang suami jika dia sudah menginginkan sang istri. Artinya ini terkait dengan ranjang. Ya. Karena baik khafidin, azzallahu wa iyyakum. Laki-laki itu kan di luar. Di luar tuh banyak yang dia lihat. Terkadang ada yang menggerakkan syahwatnya di luar. Apalagi antum di negara kafir ini. Ya. Banyak sekali yang dilihat. Mungkin hal-hal yang tidak begitu lihat di negara kita ada di sini. Misalnya ini saya juga enggak tahu. Enggak banyak sekali di sini. Banyak pengalaman di sini, ya. Maka yang bisa meredam itu adalah istri kita. Mungkin antum melihat sesuatu tergeraklah syahwatnya antum. Antum punya istri, pulang ke rumah, ia ingin apa namanya menyalurkan ini. Begitu datang, mana? Assalamualaikum. Wi mana? Sedang jalan-jalan di Skytree. Ya. Bagaimanapun nih Khabirin akan terjadi sesuatu dalam hati antum. Kok jalan-jalan ini gimana jadi jadi Khabirin rahimani Allahu ayyakum, itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imratahu ila firasyi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta tardha 'anha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itulah seorang laki-laki mengajak istrinya ke pembaringannya, ke ranjangnya, kemudian si perempuan enggak mau, istri enggak mau. Kecuali yang di langit itu marah kepada dia. Illa kana alaihi alladhi fis sama' sakhitan 'alayha. Kecuali yang di langit itu marah kepada sang istri. Yang di langit itu siapa? Allah, malaikat, marah kepada si istri. Hatta tardha 'anha, hingga sang suami ridho kepada istrinya. Demikian ikhwatiddin. Sampai Rasulullah mengatakan, "Idza arada ahadukum min imratihi hajatan, falyatiha walau kanat 'ala tanur." Apabila salah seorang kalian ada menginginkan sang istri, ya, maka hendaklah dia datangi istrinya walaupun si istri sedang di tanur. Tanur itu tempat untuk membuat roti. Ya. Artinya khafidin, kalau sang istri, sang suami tergerak syahwatnya, mungkin enggak tahu apa yang dia lihat, terlihat enggak tahu, tergerak. Kemudian dia pulang. Dilihat ya, dia dipanggil oleh sang suami, "Dek, sebentar, Dek. Kamar sebentar." "Bentar, Bang. Ini gorengnya masih tanggung. Jangan." Ya, matikan tuh kompor. Itu untuk kompor. Tanya, "Dawa Bang?" Begitu. Ya salah. Demikian. Memang begitu. Ya. Kalau enggak ini suami, ini akan gelisah. Ya, itu yang bisa menenangkan dia. Dia di luar masalahnya. Nah, demikian. Ya, jangan, "Bang, sebentar Bang. 3 jam lagi ini baru selesai." 3 jam lagi. Udah redup lah dia. Kita dibidin rahimahallahu wa iyyakum. Oleh karena itu perhatikan, ya, memang beda laki-laki dan perempuan itu beda, ya. Beda laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki boleh menikah lebih daripada satu, ya. Boleh dua, boleh tiga. Ini tergantung dengan kemampuan baik fisik maupun mentalnya dan juga materinya. Kemudian di Khafidin, ada mutasarruf az-zawjah fi mali zawjiha bighairi ibnihi. Si istri tidak boleh mengeluarkan harta sang suami kecuali dengan izin si suami. Mengapa demikian ini Khabibin? Karena harta yang diberikan sang suami untuk nafkah ataupun harta yang ada di rumah sang suami itu semua milik suami. Tidak boleh istri itu menginfakkannya sembarangan. Misalnya di rumah ada sepeda motor, datang orang miskin, "Bu, saya perlu apa namanya dana begini begini begini." Masya Allah si istri solehannya luar biasa, terenyuh hatinya. "Saya dari ini Bu, begini begini." "Oh ya udah, ambil tuh mobil suami saya, saya infakkan mobil suami saya." Tidak boleh seperti itu, Khabibin. Sesoleh apapun kita, tidak bisa kita infakkan uang orang lain. Ya. Uang orang lain itu uang dia, tidak bisa kita infakkan begitu saja. Tanya, "Bang, ini ada orang miskin, Bang. Kita tidak punya apa-apa selain mobil abang ini. Gimana kalau kita infakkan aja?" "Oh, tidak boleh lah, Dek." "Sudah, jangan." Ini dia. ya. Harus izin sang suami. Bagaimana kalau sisa uang belanja? Di sini satu hari berapa yen habis untuk belanja? Yang punya rumah tangga? Nggak ada. Tanpa batas kalau untuk di sini. Terserah. Kalau saya, terserah istri saya mau beli apa saja. Berapa kira-kira di sini? Saya kan kira-kira, bukan relat, bukan apa, bukan patokan. Oh, itu per bulan ya? Per bulan berapa? Kira-kira. Kira-kira aja, menengah ke bawah kan? Itu kan nampak menengah ke bawah. Lima apa nih? 50 ribu. Gak tau saya gak berapa tuh 50 ribu. 50 ribu itu berapa jadi? 5 juta. Udah ke bawah jantung ini. Jadi kalau kita nazar Allah iyyakum 5 ribu misalnya. Terkadang kan ada sisa. Entah sisa 300 yen misalnya begitu ya. Ah, ini uang punya siapa ini? Punya istri. Punya siapa? Punya suami atau punya istri? Jadi khamirin azadullah wa'iyyakum. Makanya sang istri kalau punya sisa uang belanja. Tapi jarang sisa uang belanja. Selalunya pas aja. Pas aja. Kurang apa pas itu deh biasanya. Sejarahnya yang pernah saya lalui. Itu kalau gak kurang pas. Sisa gak ada. Jadi khamirin. Oke lah ada sisa. Baik, sisanya punya siapa? Tinggal ikhafiddin. Hukum asalnya. Hukum asalnya itu punya siapa? Punya suami. Punya suami. Gak bisa sang istri. Diam-diam. Calengin. Kasih. Misalnya beli apalah. Beli tas. Dia kepingin. Beli tas. Kepingin sekali. Suami gak bisa belikan. Calengan. Sisa. Sisa uang belanja. Dia kepingin. Michael Cross. Tas Michael Cross. Bimu tahu atau gak tahu. Tas Michael Cross misalnya. Atau tas Sopie. Ada ini kan yang kompetin. Boleh gak? Gak boleh. Itu sisa uang suami. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan. Bang, ini gimana ini kalau ada sisa uang belanja? Ya udah, terserahmu. Untuk kamu aja. Ah, silakan. Dan juga kalau seantum punya sepakat seperti ini, hati-hati. Nanti sisanya banyak terus. Dan tadinya 200 yen bisa 2000. Kenapa? Akhirnya kenteri. Impres uang belanja jadinya. Makanannya. Ademikian dimaklumin azza Allah yaqum. Itu dia. Ya, jadi uang suami kecuali kalau suami sudah menyerahkan kepada sang istri. Bagaimana kalau uang si istri? Uang pribadi. Misalnya si istri kerja. Ya, Fakuddin, kan ada dan banyak kaum muslimin itu suaminya kerja, istrinya kerja. Bagi suaminya dan istrinya kerja. Di sini saya tekankan wahai antum yang mendengar kajian ini, bahwasanya uang penghasilan antum itu juga milik istri antum. Tapi uang penghasilan istri bukan milik antum. Ingat itu. Jadi saya ajar itu. Ibu-ibu yang kerja di kantor, namanya juga sudah diizinkan suaminya. Uang suamiku, uangku. Uangku, uangku. Uang suamiku, uangku. Uangku ya uangku, bukan uang suamiku. Kenapa? Karena suami itu yang wajib menafkahi istri. Istri tidak wajib menafkahi suami. Demikian. Kecuali kalau mau dia sedekah. Seperti yang kejadian Abdullah bin Mas'ud, dia seorang suami yang miskin. Istrinya punya harta. Istrinya kepingin menzakatkan harta tersebut. Kemudian dicegah oleh suaminya. Jangan. Aku lebih berhak terhadap harta ini ketimbang orang lain. Kemudian si istri bertanya hal ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya, benar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jadi sang istri boleh memberi zakat harta kepada suami. Kenapa? Dia tidak wajib memberi nafkah sang istri, sang suami. Tapi suami gak boleh. Dibelinya satu karung, dek. Ini zakat abang pada adik. Pada istrinya, pada anaknya. Nah, sini nak. Ini zakat ayah ya. Buat kamu. Nanti kita makannya sama-sama. Nggak bisa. Ada nikah di khatidin. Rahimunallahu wa iyyakum. Jadi jangan antum paksa. Uang istri antum itu antum minta. Dek, udah gajian mana? Setoran. Enggak ada ikhafidin, itu hak dia. Kalaupun dia mau ngasih dengan keridoan dirinya. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum illa an taradi minkum. Jangan kalian makan harta di antara kalian kecuali dengan cara apa namanya? Yang saling meridhoi. Demikian ikhafidin. Kalau istri berhak, Bang, mana Bang nafkahnya, Bang? Berhak. Kenapa? Itu kewajiban kita kepada sang istri. Demikian ikhafidin rahimanallah wa iyyakum. Baik. Bagaimana dengan harta istri? Apakah dia harus minta izin kepada suami? Ketika dia mau menginfakkan atau mengeluarkan hartanya. Kalau dia punya harta pribadi, bolehkah dia mengeluarkan hartanya tanpa seizin oleh suaminya? Di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan enggak boleh. Tapi Allah wa'alam bisawab, dua-dua dalil. Di antara dalil yang membolehkan yaitu ketika Rasulullah SAW pada khutbah idnya mendatangi kaum wanita dan mengatakan, Ya Nisa muslimat, tasaddaqana fa'inni ra'aitukunna akhra'ahunna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena aku lihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Setelah itu kaum wanita pun langsung menginfakkan apa namanya? Apa yang ada di kerabunya, ya, semua diinfakkan tanpa meminta izin sang suami. Jadi mereka tidak sebentar, ya Rasulullah, saya izin dulu suami saya, enggak, langsung diberikan. Dari sini ikhafidin ma'azallahu wa iyyakum, para ulama mengambil kesimpulan boleh, ya. Dan ikhafidin namun yang terbaik tetap hendaklah sang istri beritahu sang suami. Walaupun dia boleh, tapi beritahulah. Kenapa? Untuk agar tidak ada saling apa namanya salah dalam memahami. Demikian. Minimal sang istri mintalah pendapat sang suami bagaimana. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, antakhdimal mar'atu zawjaha. Hendaklah seorang wanita itu dia yang melayani istrinya, suaminya. Maksudnya gimana ya, Khafidin? Kewajiban rumah tangga itu kan di rumah tangga itu masak, nyuci segala macam itu kan memang kewajiban sang istri. Istri harus tahu tentang hukum asal ini, masak, nyuci, beresin rumah, mandikan anak-anak, ya. Nyapu dan seterusnya, itu semua tugas dan tanggung jawab sang istri. Suami tidak. Ya, itu dia, hukum asalnya. Tetapi khafidin, bukan berarti sang suami juga tidak mau tahu dengan urusan ini. Di sini, khafidin, ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di rumah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli, beliau itu membantu urusan rumah tangga, membantu istrinya. Jadi khafidin, beliau menjahit sepatunya yang koyak, ya, membantu istrinya di rumah, walaupun itu bukan tugas sang suami. Jadi kalau antum misalnya pas liburan, bantu istri, apalah, misalnya, bantu masak, kalau antum bisa masak, ya, istri yang ngerajah, antum yang meneskan apa namanya minyak, ya, antum yang buat sayur, antum yang buat teh dan seterusnya, jadi ada kerjasama. Ini kan di COVID-19. Atau istri masak, dek, hari ini abang yang nyuci. Oh, nyuci tinggal masukkan mesin cuci aja kan? Bukan harus pergi ke sungai gitu lagi. Enggak. Demikian. Tapi kan dengan demikian, sang istri itu merasa diperhatikan oleh sang suami. Bukan masalahnya walaupun nanti, nyucinya gak bersih. Kan perempuan kan tahu apa kiat-kiatnya menyuci. Tahu dia, kerahnya dulu, ujung tangannya dulu, baru kemudian masukkan mesin cuci. Kita kan enggak, blok, dikada bersih. Begitu dibentangkan dijemur, masih ada rupanya kotoran-kotorannya. Tapi permasalahannya, Khabibin, bukan di hasilnya. Wanita itu ketika suami membantu dia di rumah, dia merasa kasih sayang sang suami. Kehangatan kasih sayangnya itu yang mereka rasa. Itu dia. Ya. Sama-sama masak, masya Allah kan. Antum yang ngepel, nyapu, habis disapu istri, antum yang ngepel, mumpung lagi di rumah. Dia akan merasakan kasih sayang itu, dia akan merasakan perhatian itu, Khabibin. Rahimanallah wa iyyakum. Dan itu boleh dan disunnahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sang istri juga jangan melunjak. Bang, besok kan hari libur. Tolong bang, itu pakaian tuh numpuk bang. Tolong abang cucikan. Bisa kan abang cucikan? Abang orang sunnah kan? Rasulullah SAW bantu istrinya. Abang orang sunnah, orang salafi. Bantu. Kalau enggak, abang enggak jadi salafi. Aku enggak bisa salafi. Gak bisa seperti itu bukan kewajiban, ya itu bukan kewajiban, tapi itu tatawu itu artinya ya apa namanya sambilan ataupun sampingan di samping kewajiban yang memang Allah Subhanahu Wa Taala wajiban kepada kita. Jadi demikian ya Khafiddin, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian apalagi Khafiddin, azzaallahu wa iyyakum. Hendaklah sang istri itu, ya, sang istri itu benar-benar memperbaiki penampilannya. Perlu untuk ketahui, Khafiddin, perempuan itu memang jiwanya suka berhias. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu ada yang gak sisiran sampai 3 bulan. Karena gundul. Tapi kalau perempuan, dia memang senang berhias. Makanya wanita itu gak bisa hidup tanpa cermin. Ya. Walaupun banyak juga sih laki-laki sekarang, itu udah seperti wanita. Pokoknya harus ada cermin. Alisnya dinaikkan, pakai lipstik sedikit, gitu. Sampai ada di internet laki-laki tercantik. Apa guna jadi laki-laki kalau begitu, kalau tercantik? Laki-laki terganteng boleh, laki-laki tercantik itu mah bencong. Ikhafidin aja Allah wa iyyakum. Jadi bagaimana ikhafidin? Kita harus memahami hal itu. Seorang suami harus memahami hal itu. Wanita itu memang suka berhias. Makanya antumlah sediakan. Sediakan bedaknya, sediakan cerminnya. Gunanya untuk apa? Kan untuk antum juga. Dilihat, masya Allah, istri saya masih cantik kok. Walaupun sudah 13 tahun berumah tangga, masih belum begitu elek kok. Ya? Masih cantik. Begitu ya, Khafiddin. Apalagi kita memandangnya itu, mandang kasih sayang. Kita kalau sudah sayang ya, Khafiddin, itu semua jadi cantik. Ya. Semua biskuit rasanya coklat, udah. Kenapa? Karena kita sayang dan cinta. Itu ya, Khafiddin, azzallahu wa iyyakum. Jadi sang istri itu suka berhias, berhiaslah ya untuk suaminya. Kadang-kadang kan para istri ini kalau dia mau pergi keluar, masya Allah, hiasannya itu 100%. Habis-habisan, gak ada sisanya lagi. Habis-habisan, semua yang dipakai. Tapi dengan suaminya, masya Allah, ala kadarnya aja. Ala kadar. Ya. Padahal yang paling berhak mendapatkan penampilan yang terbaik itu adalah sang suami. Demikian Ikhafiddin. Azinallahu ayyakum. Dan itu ibadah. Sekali lagi Ikhafiddin. Ya, jangan ada di antara kaum laki-laki itu yang tidak maklum tentang fitrahnya wanita itu suka berhias. Saya kan punya ponakan tuh banyak. Ponakan saya tuh lebih hampir 40. Jadi saya perhatikan. Kalau yang namanya laki-laki, mainan, kasih bola, selesai urusan. Ya kan? Kalau sudah remaja, kasih sepeda, selesai urusan. Tapi kalau perempuan kan enggak, dia ada hias-hiasnya, di sisirnya, sisirnya ditocang lah, kepang 2, kepang 3, kepang 4, atau macam rut bulit itu yang kecil-kecil. Banyak hiasan mereka. Bedaknya lagi, alas bedaknya lagi, kadang-kadang bedaknya, krimnya itu, macam-macam waktunya. Ada yang krim abis subuh, krim abis zuhur, untuk hajur juga kadang-kadang khusus krimnya. Memang begitu pemerintah. Makanya kalau mereka tuh kalau melintas di cermin, paling tidak akan lihat. Begitu. Memang mereka sudah berhias. Oleh karena itu Islam tidak mempermasalahkan berhias, silakan berhias, tapi untuk suamimu. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nisa allati tasurru idza nadar. Idza nadar, yaitu sebaik-baik wanita adalah yang kamu itu senang ketika kamu melihatnya. Senang di sini ikhwatiddin tidak harus cantik. Terkadang seorang wanita itu biasa-biasa saja, tapi karena dia senyuman yang tulus, terlihat dia semakin menarik kita melihatnya. Ini kan ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin, demikian juga halnya dengan sang suami. Suami juga begitu ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya aku ada apa tadi? Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku sesungguhnya aku suka melihat istriku berhias untukku sebagaimana aku juga suka berhias untuk istriku. Kalau kita kan kepingin kalau kita dekat istri itu istrinya wangi, ya kan? Ada di sini senang dengan bau asam. Enggak, inginnya istri wangi. Istri kita juga begitu, senang kalau kita dekat dengan dia, kita dalam keadaan yang wangi juga. Ini kadang-kadang sang suami, apalagi musim panas, pakai singlet, begini lagi kan, istrinya. Demikian. Makanya, ikhwatiddin, azallahu iyyakum, hendaklah dia perhatikan hal itu. Kemudian apa lagi? Sampai jam berapa kita? 11. Kemudian apa lagi, ikhwatiddin, azallahu iyyakum, yaitu ada mutakbihil wajah. Tidak boleh, ya, tidak boleh memukul wajah. Artinya begini, ikhwatiddin. Ketika seorang suami melihat istrinya melakukan suatu kesalahan, karena memang istri kita itu manusia, bukan malaikat yang tidak ada kesalahannya. Sebagaimana yang kemarin telah kita singgung bahwasanya semua kita itu punya dosa. Semua kita itu punya aib. Termasuk istri kita. Termasuk kita. Jangan lupa. Termasuk kita. Yang perasaannya kita tuh gak ada salah sama sekali. Pasti ada salah. Ketika kita melihat ada kesalahan pada istri kita. Terutama sebuah kedurhakaan. Sudah? Maka ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa namanya, memberikan aturan. Fa'in khiftum nushuzahunna fa'idhuhunna. Kalau kalian khawatir dengan kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna. Hendaklah kalian nasihati mereka. Seorang suami harus bisa memberi nasihat kepada sang istri. Nasihat itu bukan marah-marah. Ya, ingat. Seperti kita kajian ini kita katakan nasihat. Bukan marah-marah. Kamu ini bagaimana? Gak pandai masak. Dasar. Kadang-kadang suami kan begitu. Ketika dia marah-marah, bahkan bukan hanya marahi dia, marahi maknya, keturunannya, sukunya. Kamu ini bagaimana? Gak bisa masak. Dasar kamu orang ini, orang itu, emakmu juga begitu. Kakekmu juga saya tahu, begitu juga. Semua kena. Kucing-kucingnya juga akan kena. Tak boleh seperti ini, seperti ini. Fa'iduhunna, nasihati. Ya, harus nasihat. Kemudian, nasihati dek, ini, kemarin begini-begini ya, kasih tahu, ini salah di, gak boleh begini, abang gak suka seperti ini. Nasihatnya bagus-bagus. Ya, nasihatnya bagus-bagus. Kalau antum mungkin baru ngaji, baru tahu bahwasanya pakai jilbab itu hak, apa namanya, wajib. kasih tahu pelan-pelan, begitu. Lalu si Khobidin, kalau nasihat juga tidak mempan, dinasehati, nih, kamu nggak usahlah gosip-gosip ke rumah tetangga, nggak usah, itu dosa besar, kasihkan dalilnya. Sudah dinasehati enggak juga, memang hobinya begitu. Belinya satu ikat sayur, tapi 2 jam setengah di situ nggak pulang-pulang. Karena kalau ibu-ibu itu memang kantor beritanya tempat toko sampah itu, jual sayur. Oh, kok kantor berita mereka di situ? Media masa mereka di situ kantor beritanya. Makanya mau beli apa? Sebentar, beli gula seperempat. Tapi jam 7 keluar, jam 8 belum balik, jam 9 belum balik. Jam 10 baru ketek-ketek ke bos bawa seperempat gula. Ngapain aja? Tawarnya alot nawarnya. Enggak kan? Ceritanya itu yang banyak. Kita lihat ini bahaya ini. Kita nasihati. Ya, kita nasihati. Begini. Enggak juga. Wahduruhunna fil madhaji. Wahduruhunna fil madhaji ini artinya ikhafiddin. Pisah ranjang. Kita mulai diam. Artinya kita baikot. Enggak ngomong. Tidur juga, tengok istri kita. Mana abang ini? Lupa tidur kamar lain. Biasa tidur bareng kali-kali ini, tumben gak mau tidur, sama dengan istrinya. Seorang istri yang soleh, pasti dia merasa, mungkin gara-gara saya gak mengindahkan. Sampai suami sudah gak mau lagi nasihati, diam saja. Ya, bang, gitu kan. Mau kerja bang, gitu. Assalamualaikum, salam. Jadi, apa namanya, kering begitu. Biasanya kan senyum, ini enggak. Kalau dia berubah, maka ya silakan. Tapi ada juga kan, istri enggak berubah. Pisah ranjang. Bang, bang, kok pisah ranjang? Pisah provinsi juga enggak ada masalah. Ada yang istri pengal seperti ini. Alhamdulillah, semoga antum enggak dapat musibah seperti itu. Sudah. Akhirnya boleh dipukul. Boleh dipukul, tapi pukulnya jangan pakai balok 2-3 kepalanya. Ya. Mukul, kata Ibnu Abbas, dorban ghar mubrihin. Pukulan, tapi tidak menimbulkan bekas. Ya, pukulan, tapi tidak menimbulkan bekas. Sakit, mungkin. Tapi kita menunjukkan kita itu marah, itu sebenarnya. Bukan menyiksa dia. Bukan antum buang, gulung-gulung isi. Kemarin dia gulung. Bukan begitu, kita buat dia sakit, nah, gitu. Bukan dia, ampun bang, terakhir siram minyak apa namanya minyak lampu, bensin, nggak begitu, itu bukan Islami. Pukul boleh, tapi nggak menimbulkan bekas. Kalaupun bisa, makin geramnya, nampalah bahwasanya kita tuh sudah gimana begitu. Demikian, makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis sahih, al-liqusad min haitsu yara ahlukum. Coba gantungkan rotanmu, kalau artinya ini cambuk, kalau kita kan jarang cambuk. Gantungkan rotanmu di tempat yang memang bisa dilihat oleh keluargamu. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak sholat, nah, nggak sholat. Tuh, nengok tuh, rotan itu nah. Kalau dia mendarat di betis, Masya Allah. Itu. Istri juga begitu. Tuh, nih, jangan sampai itu yang berbicara. Kalau masih bibir yang bicara, alhamdulillah. Tapi kalau itu yang berbicara, nah begitu. Jadi itu ancaman. Tapi khabidin kalau antum menyediakan rotan untuk anak-anak, jangan satu, sediakan 10. Kenapa? Biasanya hilang. Itu pengalamannya begitu. Anak-anak tahu ini rotan ini. Ya ambil, disembunyikan. Ini kan khabidin. Satu lagi, Khabibin. Sudah dipukul? Enggak juga. Ya, ya pukulnya tentu bukan pukul maling, enggak tentunya. Pukul sebagai pengajaran, bukan penghajaran. Lain. Kebetulan dia dapat istri itu sudah punya, apa namanya, dan satu. Sabunya sabu hitam. Begitu dipukul suaminya, sah. Benar keratinya. Mendingan snap. Parah lagi nih. Nah, terus malah balas. Refleksnya begitu kan, Maka ikhwatiddin, fa'atul hakama min ahli wa hakama min ahliha. Tanya, minta utusan dari laki-laki dan perempuan ini, selesaikan. Hakimnya menyelesaikan, ini gimana anak kita ini? Dan demikian, sebutkan data-datanya. Kalau memang masih bisa berubah, lanjutkan. Kalau enggak ya, dipisah. Demikian. Jadi seorang laki-laki ini, kalau kita tidak bisa, begitu istri Allah, ah kamu ini salah, aku cerai kamu sekarang juga. Tidak bisa seperti itu. Ada lagi yang saking palaknya dia, bukan talak satu. Aku talak, kamu talak tiga. Kadang-kadang istri juga begitu, saking palaknya, udah bang, ceraikan saja aku. Ceraikan aku talak tiga. Jangankan talak tiga, talak seribu aku berikan. Ini sudah emosi-emosian masalahnya, ya. Jadi, khafidin azilallahu iyyakum, ya. Salah. Boleh memukul, tapi ingat jangan sampai menimbulkan bekas, apalagi patahkan tulang, apalagi memecahkan kepala, tak boleh. Kemudian satu hal lain, Covidin, fal yajtanib al wajah, jangan pukul wajah, haram hukumnya memukul wajah. Jangankan istri, siapa saja nggak boleh kita pukul wajah. Kadang-kadang kan suami marah, pam, udah kurang, pam, dua, lagi. Oh. Ya. Enggak boleh, haram hukumnya pukul wajah. Siapapun, anak, istri, orang lain, teman, enggak boleh pukul wajah, haram hukumnya. Makanya main tinju itu haram. Ya, karena pukulannya di wajah aja kan enggak di sini. Kita apa namanya latihan tinju tapi targetnya jangan muka, bahu aja. Kan enggak ada. Tukar peraturan. Jadi khabirin azallahu iyyakum, wajah jangan. Jangan sekali-kali mukul wajah istri. Na'udzubillah. Jangan. Ya, ini wajah ini dihormati dalam Islam. Tidak boleh. Sering kan kita dengar wajah istri biru. Ini biru. Kenapa, Bu? Bukan ditampar, ditumbuk. Wah, sangat biru. Dan baru beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, begitu. Biru memang, sampai mata juga merah. Na'udzubillah min dzalik. Ini suami bagaimana ini? Gak boleh. Ya. Ada gak suami dipukul istrinya? Ada juga. Ada. Ada suami dipukul istrinya, ada juga. Ya, itu lebih parah lagi. Makanya tidak boleh pukul wajah. Kemudian, ikhafidin al-mudaratu. Kul min zaujainilah. Mudaratnya artinya apa ya? Berbasa-basi bisa. Artinya agak bohong-bohong dikit juga boleh. Boleh, Fafiddin. Misalnya begini, Fafiddin azzallahu. Misalnya antum makan. Makan ya kebetulan nih masakan keasinan, agak asin. Tanya istri antum, gimana bang? Masya Allah, ini makanan sangat istimewa. Sangat istimewa. Gimana istimewa? Bagaikan makan di pinggir laut yang kecebur laut. Orang asin. Ada seorang syekh. Ya, dia menikah dengan orang Indonesia. Mereka kan tidak tahan, tidak bisa makan pedas. Istrinya buat pedas. Apa katanya? Istrinya tidak bisa bahasa Arab. Sementara dia gak bisa bahasa Indonesia. Jadi apa katanya ketika dia makan? Woy, panas! Kenapa? Har! Har itu artinya pedas. Apa har? Dahanam katanya. Dahanam! Oh, dia paham. Pedas. Jadi khabirin azzallahu iyyakum. Boleh, antum bohong-bohong dikit boleh. Alhamdulillah, gak apa-apa nih. Masya Allah. Demikian juga yang khabirin. Misalnya, seorang istri dibelikan oleh sang suami baju merah. Dia gak suka warna merah. Suami suka merah. Gimana dia? Cocok kali bang. Masya Allah, cocok kali. Dah, simpan dalam lemari. Kenapa gak dipakai, dek? Sayang, bagus sekali bajunya. Demikian nih Habibdi, rahimanallah wa iyyakum. Tapi jangan kalau antum mau udah kawin lagi tempat lain, gimana bang? Di sana ada urusan kerja, itu nggak boleh. Ya, artinya Habibdi azzallahu alaikum itu adalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah poligami. Jadi boleh seperti ini Habibdi, ya. Itu dikatakan mudarat. Kemudian nih Habibdi, rahimanallah wa iyyakum, yang terakhir, ya karena sudah jam 11 lewat, yaitu hendaklah sang suami itu punya feeling terhadap istri. Feeling ini artinya dia bisa membaca kondisi sang istri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi haji bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lantas di tengah jalan Aisyah nangis. Rasul katakan, "Anufisti anti? Kamu haid ya?" Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak ada cerita, nangis saja dia. Tapi Rasulullah sudah faham. Ini satu. Yang kedua, Ifakiddin. Pernah ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, tahu enggak Anda kapan Aisyah radhiyallahu anha itu marah?" "Tahu? Kapan itu?" Kata Rasulullah SAW, "Tahu saya. Kalau kamu sedang marah dan kamu bersumpah, kamu akan katakan wallahi rabbul Ka'bah. Demi Allah dan demi Allah Rabbnya Ka'bah." Itu kamu lagi marah. Tapi kalau kamu lagi senang, wallahi rabbul Muhammad. Demi Allah Tuhannya Muhammad, kamu sebut-sebut namaku, ya kan? Itu dia. Seorang suami itu harus tahu dengan kondisi istri. Jadi misalnya antum pulang ke rumah, istri tertidur tergeletak, antum harus tahu. Dari matanya saja harus tahu, ini pasti ada masalah. Antum ketemu dengan istri, ini ada apa? Ada masalah apa? Walaupun enggak dia ceritakan, dari matanya itu kalau bisa antum sudah paham, ini pasti ada masalah. Mungkin anak-anak lasa, mungkin apalah yang dia rusak, begitu kan? Harus diketahui Khofiddin. Itu seharusnya. Tanpa perlu diberitahu oleh sang istri. Seharusnya begitu. Jangan sampai istri sudah sakit, sudah beli menggulung-gulung begitu. Kadang-kadang mau haid dia, senggugut ya. Gulung-gulung sakit perut. Dek, ngapain kedinginan ya? Dinginan katanya. Istri sudah sakit perut, gulung-gulung. Ngapain gulung-gulung begitu? Macam anak kecil. Jangan dikhawatirin, ya. Jadi harus paham. Istri juga harus paham dengan suami. Kalau bisa tanpa bicara, cukuplah dengan kedipan mata saja sudah paham, ya. Dek, gimana? Sudah paham. Ya. Jadi nggak usah harus pakai. Kadang-kadang dikhawatirin bahasa isyarat itu lebih mengena ketimbang bahasa ucapan kata-kata, ya kan? Seperti ungkapan kasih sayang, engkau adalah rembulan, kalau engkau jadi mawar, akulah pupuk kandangnya. ya tapi itu enggak begitu mengena, ya lebih mengena lagi ketika dia merasakan memang kita tuh sayang dengan dia. Demikian, dia kan merasakan ya COVID-19. Ya kalaupun antum puji sekali-sekali, boleh, dan sering-sering, boleh. Ya, ya Allah, walaupun kita sudah menikah 15 tahun, tapi Umi masih kelihatan seperti 26 tahun. Padahal saya sudah 50 tahun misalnya. Ya. Kan senang, istri senang dipuji COVID-19. Senang dipuji. Ya. Kalau dia misalnya bersih rumah, Masya Allah bersih sekali rumah ini ya. Begitu. Walaupun bersihnya seminggu sekali, sisanya berantakan misalnya. Pujilah dia COVID-19. Ya, pujilah dia. Karena dia senang dipuji. Kecantikannya, Masya Allah. Walaupun keriputnya sudah 13, tapi nampaknya Masya Allah gak kalah dengan simpulan begitu kira-kira. Jadi dipuji pasti istri senang. Paling dia kata, masa sih bang, iya itulah. Makanya abang kepingin lagi mencari satu lagi yang seperti ini. Lupanya modus. Ikan dibikin azzaallah wa iyyakum. Ya, begitulah ikhwatiddin, banyak hal sebenarnya pembicaraan masalah rumah tangga, kemudian hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, jangan sekali-sekali menceritakan masalah ranjang kepada orang lain. Tadi malam saya dengan istri saya begini dan begitu, itu diharamkan dalam Islam. Rasulullah mengumpamakan itu seperti orang yang menceritakan kondisi ranjangnya kepada orang lain, itu seperti setan perempuan, setan laki-laki, hubungan di tengah jalan dilihat orang banyak. Itulah, jangan sekali-sekali ceritakan mengenai masalah-masalah ranjang kepada orang lain. Cukuplah itu menjadi rahasia suami dan istri. Termasuk juga rahasia suami, seorang istri tidak boleh menceritakan kepada ibu yang lain. Kalau suami saya itu, Masya Allah, orangnya, baunya luar biasa. Kalau tidur, ngorok. Kan ada tuh para suami ngorok. Pokoknya pantang tidur sudah lama. Oh, kopro, begitu. Gak usah kasih tahu. Karena suami nggak tahu ketika dia ngorok, itu masalahnya. Nah, istri, suami juga begitu loh. Gak usah ceritakan apa aib istri. Istri saya itu memang cantik orang, tapi kalau masak air saja gosong. Gak usah ceritakan, itu urusan rumah tangga. Bisa saya kan dalam rumah tangga. Ini kan yang terjadi sama Yakub sekali lagi. Bahwasanya masalah rumah tangga itu masalahnya sangat luas sekali dan tidak habis-habis untuk dibahas. Tidak habis-habis untuk dibahas. Karena problem itu banyak dari rumah tangga. Banyak problem rumah tangga. Satu hal ya, Khafidin, Azzaullah wa Iyakum. Ketika ada problem rumah tangga, satu saja. Masalahnya satu saja. Gak pandainya istri dan suami itu berkomunikasi. Itu saja masalahnya. Tapi kalau pandai mereka mengkomunikasikan, ketika istri punya masalah, tunggu apa masalahnya. Tunggu kondisi yang bagus. Tunggu time yang bagus. Ya ceritakan. Demikian. Itulah yang Khafidin lebih dan kurang mengenai masalah rumah tangga. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi, yang kita sampaikan bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu ghafurur rahim. Jika ada orang Jepang yang ingin menikahi saya sementara dia baru ma'alim dan ilmu agamanya belum kuat, menurut Bapak Ustaz apakah yang harus saya lakukan? Ikhafidin azallahu iyyakum. Sebagaimana saya katakan tadi, ketika seorang muslim menikah dengan seorang Nasrani yang Yahudi, pernikahannya sah. Tapi PR-nya banyak. Ya kan? Apa PR? Pekerjaan rumahnya dibanyak. Nah, sekarang yang lebih berat lagi masalahnya adalah pemimpinnya. Pemimpinnya. Kalau tadi kan bawahannya. Masih mendingan lah, bisa disuruh-suruh. Kamu belajar begini soalnya. Sekarang masalahnya pemimpinnya. Yang kurang ilmu agamanya bagaimana? Kalau kita katakan dia masuk Islam, sah gak pernikahannya? Sah. Tetapi, istri akan banyak pekerjaan rumah. Bukan hanya masalah rumah tangga, tapi juga masalah keislaman sang suami. Suami harus belajar, baca Quran, dan seterusnya. Jadi banyak. Mana yang boleh, mana yang gak boleh. Mana yang halal, mana yang haram. Istri harus mengajarkan. Kan tambah banyak. Bagaimana mungkin kita ya mengangkat seorang pemimpin yang gak tahu bagaimana cara memimpin. Jadi bagaimana ikhwan fillah, hukumnya sah, tapi sanggup gak untuk membimbing sang suami? Yang seharusnya suami membimbing, ini istri yang membimbing. Sanggup gak? Kalau dia merasa sanggup, silahkan. Kalau dia ngaji, ya apalagi di sini pengajian Jepang banyak gak untuk yang Islam? Banyak sih. Banyak juga ya? Ada. Banyak sih enggak, tapi ada. Kan berarti kan memang agak langka dia. Nah, demikian. Mencari guru. Namanya juga di negara-negara kafir kan? Ya, dan gurunya bagaimana, belajar sholatnya bagaimana, cara memimpinnya bagaimana. Kemudian ini terkait dengan anak-anak. Ya, anak-anak bagaimana? Jadi dia bukan hanya nanti memimpin istri, tapi juga memimpin sang anak. Bagaimana cara seorang ayah? Sanggup gak sang istri, calon istri, membimbing suaminya? Kalau sanggup, silakan. Ya, silakan kalau sanggup. Dan pernikahannya sah. Itu dia. Kalau saya, hati nurani saya mengatakan, kalau itu anak gadis saya akan nikahkan. Karena itu pemimpin. Mau dibawa kemana saya? Begitu. Tapi Ustaz, dia gajinya besar. Ikhwan, gaji besar itu belum bisa tentu menjadikan seorang pemimpin. Tadi kan kita katakan bahwasanya kita itu ingin menginginkan rumah tangga idaman, tenang, terkait semua dengan hati. Ya, harta itu walaupun bisa menyenangkan hati, tapi tidak semuanya. Kecantikan bisa menyenangkan hati, tapi tidak seterusnya. Ikhwan, berapa banyak ketika seorang artis dan aktor menikah, ya umumnya kan yang namanya artis aktor itu kan orangnya cantik lah, tampan-tampan orangnya. Ketika dia bulan madu, dah diupload lah semua di Instagramnya, di apa ya, Facebook semua. Ya, namanya juga bulannya cuma madunya cuma sebulan. Abis itu berantem 3 bulan cerai. Padahal yang ini gagah, di sini cantiknya luar biasa. Kok bisa cerai? Karena memang yang utama itu adalah akhlak. Kok bisa sang suami meninju istrinya? Akhlak yang kafir dia. Itulah yang membuat dia menjadi kekal. Ya, stabil rumah tangga. Akhlak yang kafir dia. Rahimani Allah wa iyyakum. Harta misalnya, enggak juga. Belum tentu menjadi tenang. Makanya tenang itulah yang buat tenang itulah agama Islam, dinul Islam. Boleh menikah wanita Yahud Nasrani. Mohon dalilnya Pak Ustaz. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa, yas'alunaka madza uhilla lakum? Madza uhilla lahum? Qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Katakan, dihalalkan kepada mereka semua yang baik. Maka disebutkanlah di situ tentang anjing yang kita sebutkan kemarin, ya, yang halal dimakan apabila anjing ini anjing sudah diajar, sebagaimana yang telah kita kisahkan panjang lebar kemarin. Kemudian, wal musonatu minal ladina utul kitaba hilul lakum, dan wanita-wanita yang telah diberikan atau wanita ahli kitab itu halal bagi kalian. Wanita-wanita ahli kitab itu halal bagi kalian. Memang ada yang menyebutkan, bukankah Ustaz disebutkan dalam Al-Quran, wala tangkihul musyrikatu hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita musyrik hatta sampai mereka beriman. Bukankah orang Nasrani dan Yahudi ini juga musyrik? Iya kan? Bukankah mereka mengatakan, berkata, waqalatul Yahud Uzair ibnullah, berkata orang Yahud Uzair itu anaknya Allah, waqalat Nasara al-Masih ibnullah, berkata orang Nasrani Masih itu anaknya Allah, itu kan musyrik namanya. Tapi Khafidin, pada asalnya mereka tidak dikategorikan musyrik, mereka dikatakan ahli kitab. Makanya Allah katakan, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang yang kafir, baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, mufakkina hatta ta'tiyahul bayyinah. Jadi walaupun dalam agama Nasrani itu ada akidah syiriknya, tapi mereka Allah kategorikan dalam ahlul kitab. Demikian Ibnu Qayyim. Boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab dan sah pernikahannya. Tapi ingat, sebagaimana yang kita kisahkan tadi. Ya, Uthaybah bin Yaman menikah dengan seorang ahli kitab, ditegur oleh Umar bin Khattab. Apa enggak boleh, kata Uthaybah bin Yaman? Boleh, tapi apa enggak ada muslimah yang lain? Boleh, tapi itu tadi saya katakan, PR-nya terlalu banyak. Pak Ustaz, jika anak perempuan berzina, apakah orang tua khususnya ibunya akan dibakar di api neraka? Permasalahannya orang tuanya itu ajarkan enggak anaknya? Ini kadang-kadang orang tua ketika datang pacar si anak ngapel ke rumah, bangga, Masya Allah ini ada yang baru lagi nih. Kemarin lain lagi anak ya? Iya. Kalau itu si Buyung, ini si Acong. Dia merasa, wah laris nih anakku. Udah, ibu ke dalam dulu. Ngobrol saja yang enak, ngobrol saja. Ibu ke dalam dulu. Dibiarkan anaknya dua-duaan. Demikian Ikhobiddin. Nggak boleh. Tidaklah seorang wanita yang seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga itu syaitan. Apalagi sampai dibawa kemudian minum, ya dinner lah, bisa dinner nanti dinner ya dengan saya kan, dinner dibawa sky tree gitu kan, minum kemudian beli jus. Saya belum kerja kan? Di jus. Satu jus, pipetnya dua. Dan kita kelihatannya romantis, padahal penghematan aja nya. Tapi masing-masing lah misalnya. Sambil minum, si laki-laki melihat si perempuan. Perempuan melihat laki-laki. Kira-kira apa yang dipikirkan? Apa kira-kira yang mereka pikirkan? Yang sudah pengalaman lah, apa yang dipikirkan untuk pikiran dulu itu? Demikian nih Khafiddin, ya. Jadi masalahnya, apakah orang tua sudah memberikan pengajaran yang cukup terhadap anaknya? Tidak dibolehkan dua-duaan. Sudah apa enggak? Karena Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Subhanallah. Allah tidak katakan haram berzina. tapi menyatakan jangan kalian mendekati zina. Mengapa demikian ikhwan fillah? Orang kalau sudah berzina, apalagi sampai hamil, itu banyak sekali masalahnya. Banyak sekali masalahnya. Berapa banyak kaum muslimin yang berzina, akhirnya hamil karena malu dinikahkan. Ya kan? Dinikahkan. Padahal pernikahannya gak sah. Lahir anaknya, yang hasil perzinahan tadi, dinikahkan oleh ayahnya yang gak sah nikahnya tadi. Sah gak nikah anaknya? Gak sah. Udah. Berarti anaknya, cucunya cucu zina. Bayangkan ya kau putih. Masalahnya banyak sekali. Nisbatnya gak boleh dinisbatkan ke ayahnya. Karena orang yang menisbatkan dirinya kepada ayah yang bukan ayahnya, maka itu kufur. Gak boleh. Binnya itu harus bin ayah kandung. Bin ayah haram gak boleh. Kalau dia disebutkan juga, itu haram hukumnya, bahkan kufur. Termasuk dosa besar. Min afror firo, Rasulullah. Min afror firo. Dusta yang paling besar dosanya. Tapi Ustaz, saya rahasiakan. Kenapa rahasiakan? Kasihan dia Ustaz kalau saya kasih tahu. Kenapa? Jadi dia malu. Memangnya inti waktu buat itu gak malu? Allah sudah wanti-wanti. Lapa kerabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Sudah Allah wanti-wanti. Jangan dekati zina. Innau kana fahisyatan wasa'a sabila. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela, wasa'a sabila. Dan jalan yang sangat buruk. Ikhafidin. Kalau sudah terjadi sampai hamil, na'udhu bilang min dalik. Dia bukan ayahnya. Tidak boleh mewarisi. Gak boleh menisbatkan ke ayahnya. Kalau dia nikah ketika hamil, gak sah nikahnya. Berarti juga kalau ada anaknya, lahir anak perempuan, dinikahkan oleh ayahnya tadi itu yang haram tadi, gak sah pernikahannya. Banyak sekali masalahnya, Khabibin. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Tapi, sudahkah kita ajarkan anak kita seperti itu? Kalau ternyata kita bebaskan anak-anak kita kemudian sampai dia berzina, orang tua ikut dibakar dalam neraka. Kenapa? Dia tidak bertanggung jawab pada anak. Kenapa dibiarkan dia berdua-duaan dengan temannya? Kenapa dia dibiarkan dengan pacarnya? Orang sekarang kan begitu ya, Kapitin. Kalau gak punya pacar, apa kata dunia? Begitu kata mereka. Apa kata dunia? Apa kata neraka? Ya. Kalau dahulu saya masih ingat lagi. 30 tahun yang lalu, kalau orang pacaran, bonceng perempuannya itu jauh di belakang itu kan. Di belakang. Laki-laki di dekat, jadi jaraknya ada 30 cm. Kalaupun dia, dibonceng dia gini. Sekarang, Masya Allah, rapat. Kadang-kadang dagunya di bahu si pacar. Yang udah nikah saja gak seperti itu. Kemudian, kalaupun diturunkan, jauh dari rumah si pacar. Kalau ketahuan. Sekarang enggak. Diantar sampai ruang tamu. Masya Allah sebagai bentuk tanggung jawab sang pacar. Ibunya si perempuan pun, ya nak, terima kasih nak ya, dan menjaga anakku. Nah, aku untuk bilang minta. Iya. Ada lagi bentuknya orang-orang pacaran tapi yang si akhwat yang pakai jilbab, yang laki-laki pakai lobi. Dibonceng. Adik, jangan lupa. Yang mau keluar bersama nih, dibonceng. Jangan lupa baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, naik bonceng, Dek, jangan lupa ya. Doa berkendaraan. Bismillah udah, Dek. Ya, bismillah ya. Bismillah tawakkal Allah. Pacaran Islami. Kapan pacaran itu pernah masuk Islam? Enggak ada pacaran itu pernah masuk Islam. Tapi kan Ustaz sudah pakai jilbab. Na'udzu billahi min dzalik. Memangnya kalau sudah pakai jilbab itu jadi halal untuk pacaran? Kan enggak, Ikhwatuddin. Jadi demikian. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Jadi kalau orang tuanya enggak mengajarkan, Ikhwatuddin, orang tuanya pun ikut dibakar. bukan karena dosa zinanya, tapi dikarenakan dia tidak mendidik anaknya. Bagaimana jika seorang anak perempuan punya keinginan menikah, tapi dari jauh-jauh hari ibu yang tabine single parent sudah wanti-wanti anak perempuannya jika nanti anak perempuan yang menikah, sang ibu ingin ikut tinggal dengan anaknya. Bagaimana sebaiknya? Ya, kalau memang itu diinginkan oleh si ibu, ketika ada seorang laki-laki yang akan menikahinya, berminat dengan dia, bilang, sebutkan ini ibu saya, kepingin kalau saya menikah dengan saya, gimana bang? Setuju enggak? Aduh deh, kalau begitu berat lah, ya sudah. Kita pisah sekarang. Yang lanjutkan berarti nggak ketemu, ya kan? Cari yang ada. Oh nggak apa-apa, kalau masa orang tua nggak apa-apa, insya Allah nggak ada. Sudah, terima. Itu kan tinggal di awal persyaratan saja. Al muslimu ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Dia terima syaratnya, penuhi syarat tersebut. Ya, kan ada yang seorang afat ketika dinikahi ada syaratnya. Bang, saya mau dinikahi abang, tetapi masalahnya satu syaratnya, saya nggak mau dipoligami, ya kan? Saya nggak mau dipoligami. Kalau antum nggak setuju yo, kalau begitu abang cari yang lain aja lah, ya silakan. Nah, demikian. Jadi Khofidin, salah satu hikmah tidak dibolehkannya pacaran. Pacaran itu kan berarti kognitif sudah ada rasa cinta dia dengan seorang wanita. Orang kalau sudah ada rasa cinta kognitif, rahimahullah wa iyyakum, dia akan terikat. Akan terikat. Seolah-olah kalau kembang, seolah-olah tidak ada kembang-kembang yang lain. Itu seolah-olah. Kalau antum tidak terikat, enggak cocok dengan yang ini, ya sudah, saya cari yang lain. Kan begitu. Ya. Jadi kalau antum melamar seorang wanita, kemudian ditolak, jadi jangan dukun yang bertindak. Ya, alhamdulillah, masih banyaklah kembang-kembang yang lain yang mungkin sudi menerima saya. Begitu. Ya. Kalau seandainya seorang sekuntung bunga tidak cocok dengan seekor kembang, kumbang, kan masih banyak kumbang-kumbang yang lain. Tapi coba, kalau sudah terkait hatinya, iya kan? Seolah-olah tidak ada wanita yang lain selain dia. Kadang-kadang karena takut apa namanya pisah, takut diambil orang, sudah. Yang penting kita apa namanya tunangan dulu, begitu kan? Tunangan dulu. Kenapa harus tunangan dulu? Kan begini, Khofidin. Misalnya antum apa namanya? Tunangan. Kemudian datang bertemu dengan seorang akhwat. Akhwat yang ini solehah sih, soleh alhamdulillah. Tapi ya warnanya agak-agak coklat gitu dia. Brown. Agak coklat. Ketemu dengan yang ini, solehah, orangnya bening, kaya lagi. Meninggal bapaknya, macam tadi saya katakan tadi. Udah, anak bangsawan. Gimana ini ya? Ini masih tetap tunangan apa enggak? Begitu. Jadi ketika kita itu mau sudah niat menikah, baru dicari. Nggak usah diikat-ikat, susah diikat-ikat. Akhwat juga begitu, jangan diikat-ikat. Jangan diikat dengan pacar, jangan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan datang seorang ikhwan yang sudah mapan, yang sudah punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, ya. Punya kepribadian semua. Ya. Yang hidupnya apa adanya. Rumah ada, mobil ada. Ada nih kan di kompetin. Yang soleh lagi, taat lagi, akhlaknya bagus lagi. Sementara yang sudah, yang pacarnya, hidupnya pas-pasan. Wajahnya pas-pasan, 6,5. Begitu. Mau pilih yang mana? Begitu. Kenapa kita terikat-ikat? Demikian ikat itu. Itulah hikmah tidak dibolehkannya berzina. Hah? Oh, demikian ya Khofidin, insyaallah sepertinya tempat kita sudah susah juga karena memasukkan perangkat. Saya kira itu saja kajian kita. Sekali lagi, Khofidin, rahimahullah wa iyyakum. Masalah rumah tangga itu masalah yang sangat luas dan banyak problemnya. semoga apa yang kita sampaikan ini ya sebagai sedikit sebagai pengingat lah ya, semoga bermanfaat untuk kita, untuk yang sedang berumah tangga dan untuk adik-adik yang berniat untuk berumah tangga, perhatikanlah hal-hal yang kita sebutkan tadi. Demikianlah ikhwatin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.